Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita sedang bersama ayat ke-79 surat Al-Kahfi telah setengah kita bahas, maka ayat yang sedang kita bahas adalah setengah yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Ammas safinatu fakanat limasakina يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تبرتكن makna kata demi kata, amma adapun atau juga sedangkan, as-safinah bahtera atau kapal ataupun perahu, fakanat limasakin, maka kapal itu miliknya orang-orang miskin. Kanat, ada tak sukun menyesuaikan dengan as-safinah yang bentuknya mu'annath, ada tak marbutoh. Jika misalkan as-safin itu dalam bentuk mudzakkar, maka fakana. Naam. Maka sebab tak sukun karena menyesuaikan dengan isim atau kata benda sebelumnya, yaitu as-safinah. Adapun kapal itu, maka miliknya masakin, jamak dari kata miskin. Miliknya mereka, orang-orang miskin. Telah ditafsirkan bahwa mereka berjumlah 10 bersaudara. Kata Ka'ab, yang 5 mengidap penyakit zamna, penyakit merana. Dan yang 5 itu bekerja di laut, di pantai sebagai nelayan. Disebutkan dalam tafsir, yu'ajirun, yang mana kapal itu mungkin disewa-sewakan. wa yaktasibuna biha, yang mana kapal itu juga mereka pakai sendiri untuk keperluan mencari ma'isya, mencari ikan. Nah, tergantung kondisi. Satu sisi mungkin disewakan sehingga dapat hasil. Satu sisi kemudian mereka pakai untuk mencari penghidupan. Nah, fa'aradtu an a'ibaha, maka aku, kata Khidir, menghendaki a'iba. A'iba dari kata aib. Ini aib, ini satu hal yang tercela. Namun di sini maknanya merusak. Maka aku berkehendak untuk merusaknya. Sebagaimana telah disampaikan pada kajian yang lalu, ini merupakan faedah yang bisa kita ambil melalui apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, bagaimana beradabnya beliau. Maksudnya dari sisi mana? Illam yusnit al-iradah fiha, di mana beliau tidak menyandarkan kehendak fiha terkait apa yang dilakukannya, illa ila nafsih, kecuali kepada dirinya. Bisa dipahami yang dimaksud? Nah, kehendak itu pada hakikatnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk keburukan. Baik dalam bentuk kemudaratan maupun manfaat. 6. Maka dia melakukan atau beliau melakukan ini tentu kehendak Allah jalla wa'ala. Namun beliau nisbatkan itu kepada dirinya. Karena apa? Karena ini bentuk aib. Yang beliau beradab kepada Allah tidak sepantasnya untuk dinisbatkan kepada Allah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik. Tidak disandarkan perbuatan aib tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa dipahami? Perbuatan siapa tadi? Perbuatan Khidir alaihi salam. Ini fawaid atau faidah-faidah, antum bubuhkan pada catatan antum. Antum lingkari, fa'aradtu an a'ibaha, kemudian nanti berikan catatan kaki. 6. Mau pada buku tulis tersendiri bisa. Mau pada kitab yang sedang antum pegang juga bisa. Yang penting catatan tadi tidak hilang. Senantiasa terbubuhkan kapanpun kita inginkan, maka siap adanya. Fa'aradtu an a'ibaha. Sebelumnya sudah disebutkan tentang miskin, definisi terkait dengannya adalah seseorang yang memiliki sesuatu namun tidak mencukupi. Itu sederhananya definisi miskin. Punya, punya, tapi tidak mencukupi. Antum lingkari kata masakin. Terus berikan catatan. Definisi miskin adalah orang yang memiliki sesuatu, orang yang memiliki juga mata pencaharian, namun tidak mencukupi. Dalilnya, orang miskin tadi punya safinah, punya kapal. Nah, tapi dinisbatkan miskin karena kadang dapat, kadang tidak, kadang cukup, kadang tidak, maka dikategorikan miskin. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya'maluna fil bahr. Mereka bekerja di laut. Antum lingkari, kasih tanda dalam bentuk menyewakannya atau dalam bentuk digunakan sendiri sebagai mencari ma'isyah. Ini namanya tafsir. Fa'aradtu an a'ibaha, sebagaimana tadi telah disebutkan. Setidaknya sudah ada 3 faedah. Apa definisi miskin? Mereka bekerja di laut itu apa yang mereka lakukan? Kemudian yang ketiga, menisbatkan kehendak yang berupa aib, yang sifatnya negatif, itu dinisbatkan kepada dirinya sebagai bentuk adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana wara'ahum malikun, dan di mana di belakang mereka. Wara'un artinya di belakang, atau sinonimnya khalfun. Khalfun sama wara'un sama. Nah, bisa diartikan yang memang belakang, tapi bisa diartikan sebaliknya. Apa lawannya di belakang? Di depan. Namanya amamun. Sehingga imam dikatakan imam karena letaknya di depan. Nah, ada 2 pendapat. Ada yang mengartikan wara memang belakang. Ada yang menyatakan wara itu artinya di depan. Bagaimana bisa diartikan di depan? Bahwa di depan mereka nanti akan ada malik, ada raja. Setelah perjalanan kapal ini selesai, kalau tidak dilubangi, nanti akan dirampas oleh raja yang akan ditemui setelah ini. Setelah ini berarti di depan. Sementara yang mengartikan tetap di belakang, nam, artinya kembalinya mereka pada perjalanannya. Nam. Lalu mana yang betul dari 2 makna tadi? Apakah memang tetap di belakang ataukah di depan? Dirojihkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-awwal asahhu. Yang pertama yang sahih, yang maknanya di depan. Sebagai dalil surat Ibrahim ayat ke-16. Miwara'ihi jahannam. Di belakangnya itu ada jahannam. Balasan bagi orang kufar, nam, maka di belakangnya ada jahannam. Apakah jahannam itu di belakang? Tidak, tetapi jahannam nanti setelah mereka mati. Setelahnya atau sesudahnya atau di hadapan mereka nanti, setelah mereka menemui kematian, maka di hadapan mereka jahannam. Ini sebagai pendalilan bahwa wara arti letterlocknya memang di belakang, namun berarti sebaliknya. dan itu dibuktikan dengan dalil. 6. Maka termasuk ayat ini, dan di belakang mereka nanti akan ada raja. Nama raja itu juga disebutkan, yaitu Jalandi. Nama raja itu Al-Jalandi, Al-Azdi. Pendapat lain, nama raja itu Hudad Ibnu Budad. Siapa? Hudad pakai H, Ibnu Budad pakai Ba. 6. Ada yang menyatakan namanya Al-Azdi, Al-Jalandi, Al-Azdi. Ada yang menyatakan nama raja itu Hudad Ibnu Budad. Siapa raja itu? Dia seorang yang kafir. Malikun. Raja di situ dengan nama yang telah disebutkan, dia raja yang kafir. Ya'khudhu kulla safinatin, yang akan mengambil setiap perahu. Ghosba, ghosba dirampas. Setiap didapati safinah salihah, perahu yang baik, yang bagus, ghosba, maka dia rampas. 6. Inilah sebabnya Khidir mengapa melubanginya. Yang tidak tahu mungkin terheran-heran dengan sikapnya. 6. Disebutkan dalam riwayat bahwa Khidir sempat atau setelah itu minta uzur kepada kaumnya. 6. Ketika disebutkan kepada mereka kondisi raja perampas tadi, mereka dalam kondisi belum mengetahui informasi tersebut sebelumnya. 6. Maka Allah berikan suatu ilmu kepada beliau, apa yang tidak difahami oleh yang lainnya. Salah satu perbuatannya adalah melubangi kapal ini. Maka ayat ke-79 sebagai jawaban atas perbuatan Khidir yang pertama. Antum kasih catatan. Di angka 79, jawaban terhadap perbuatan Khidir yang pertama. Bukankah perbuatan beliau melubangi perahu? Kenapa dilubangi? Inilah jawabannya. Maka setelah Khidir melampaui raja tadi, maka masyarakat atau penumpang tadi segera memperbaiki kapal itu, kapal yang lubang, agar supaya bisa diambil manfaatnya. Bukan kemudian dibiarkan begitu saja, ya sudah biar, sudah lubang, sudah rusak, tidak. Tapi siapa tahu diperbaiki kemudian bisa bermanfaat. Dalam pendapat, sadduha biqarurah. Mereka tutup, mereka tambal dengan qarurah, dengan botol atau dengan kaca. Entah bagaimana caranya. 6. Maka ditambal dengan itu. Qarurah, gelas atau dengan kaca. Bukan kaca yang tipis, kaca tentunya yang tebal. Ya, ukuran berapa mili. Bukankah kapal laut sekarang juga ada bagian di tingkat berapanya itu ada kacanya, bagian jendela. Menunjukkan kekuatan kaca. Kena hantaman ombak tegar. Dan itu saya rasakan sendiri ketika ke Ambon. Naik kapal satu kamar 8 orang bersama yang lainnya. Kamarnya pas dapat, setengahnya bundaran jendela kaca itu laut, yang setengah atas darat apa terbuka, kelihatan udara, kelihatan tanpa air, yang setengahnya ke bawah air. Berarti begitu ketika ada hempasan ombak menghantam, termasuk juga jendela kamar 6. Ya. Ada yang berpendapat dengan Al-Qar ditambal dengan Zift, aspal 6. Jadi kuat lubangnya tadi itu. Al-Muhim, entah bagaimana, yang jelas riwayat-riwayat tersebut menyebutkan demikian. 6. Sehingga mereka bisa memanfaatkan kembali 6 kapal yang sudah terlubangi. Itulah ayat ke-79. Melangkah pada ayat berikutnya ke-80. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanaw wa kufra. Ketemu lagi dengan kata amma. Apa itu artinya? Insyaallah sudah tahu semua. Angkat tangan yang tahu. Pak Andi. Adapun. Jangan malu-malu atau. Nah. Atau khawatir salah. Adapun atau sedangkan. Dan adapun al-ghulam. Anak itu. Yang dibunuh oleh Khidir. Maka ayat 80 ini sebagai jawaban perbuatan Khidir yang kedua. Bukankah beliau menjanjikan akan menyebutkan alasannya setelah kejadian-kejadian yang telah beliau lakukan? Hatta uhditha laka minhu dzikra. Sampai aku sendiri nanti yang akan menyebutkannya. Maka perbuatan yang kedua ini kata beliau terkait al-ghulam. Fakana abawahu, maka kedua orang tuanya mukminaini, dalam keadaan beriman. Fakhashina itu bukan satu kata. Fa sendiri. Sedangkan kata kerjanya khosyia, takut, khawatir. Sedangkan na adalah kata ganti kami. 6. Fa khosyina, maka kami khawatir. 6. Dalam riwayat atau dalam tafsir, fa alimna, maka kami tahu. An yurhiqahuma. Kata kerjanya yurhiqah. Yurhiqah maknanya adalah mendorong atau menyeret. Huma, kedua orang tuanya. Anak itu memiliki dua orang tua, bapak dan ibunya sama-sama mukmin. Fa khashina, maka kami khawatir an yurhiqahuma, si anak tadi menyeret atau membawa, mengantarkan kedua orang tuanya tughyanan, kepada kesesatan, wa kufra, dan kepada kekafiran. Mumpung belum, maka dihabisi sama Khidir. Padahal anak yang masih belum balig, anak yang paling ganteng, anak yang paling cerah wajahnya, dan berbagai sifat yang sudah disebutkan. Diambil sama Khidir, dipotong dengan pisau atau dalam riwayat dibenturkan ke tembok. Nah, tidak ada yang tahu, dan mungkin seseorang kan kaget melihat perbuatan beliau. Maka ternyata ini adalah sebabnya. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhum, fakhashina, maka kami khawatir, an yahmilahuma hubbahu, dengan sebab kecintaannya si anak akan menyeret kedua orang tuanya tadi, an yutabi'ahu ala dini, menyeret kedua orang tuanya untuk mengikuti sang anak tadi, ala dini, terhadap agama anaknya, agama kafir anaknya. Demikian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya ayat ke-81. Fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Fa'aradna, fa itu sendiri, berdiri sendiri, arad dari kata arada, kemudian ditambahkan kata ganti na. Maka kami menghendaki, kami menginginkan, an yubdila, itu kata kerjanya yubdila, mengganti, huma, mengganti keduanya, rabbuhuma, siapa yang mengganti keduanya, rabb keduanya, rabbuhuma, rabb keduanya. Dan kami menghendaki supaya Rabb keduanya, yakni Allah Jalla wa'ala, menggantikan khairan minhu, dengan yang lebih baik dari anak itu. 6. Zakatan, kesuciannya, dari sisi kesuciannya. Wa aqraba ruhma, dan akrab, lebih dekat, rohma, kasih sayangnya. Maksudnya lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Saya ulang. Maka kami bermaksud agar supaya Allah Jalla wa'ala menggantikan untuk kedua orang tuanya khairan minhu, yang lebih baik dari dia. Lebih baik zakatan, dari sisi kesuciannya. Lebih baik pula aqraba ruhmah, lebih dalam kasih sayangnya. 6. Disebutkan dalam riwayat, kata Imam Al-Kalbi, Allah gantikan dengan jariyah. 6. Maka kemudian dinikahi oleh seorang nabi dari para nabi yang ada. Maka akhirnya kemudian gadis wanita tadi melahirkan nabi. Allah gantikan dengan apa? Jariyah. Anak laki-laki tadi digantikan dengan anak wanita, kemudian sampai pada usia yang semestinya untuk menikah, maka kemudian menikah dari salah seorang para nabi yang kemudian melahirkan pula nabi darinya. 6. maka Allah Jalla wa'ala berikan hidayah nam melalui Nabi tersebut dari umat-umat yang ada. Ini pendapat Imam Al-Kalbi. Ada pula yang menyatakan dari Ja'far ibn Muhammad, yang mana Ja'far meriwayatkan dari ayahnya, yakni Muhammad, Allah gantikan dengan Jariyah, sama seperti tadi. Waladat sab'ina nabiyya, kemudian lahir 70 nabi. Namun pendapat ini ba'idun, jauh. Kenapa? Karena tidak diketahui nabi terbanyak kecuali dari Bani Israel. Sudah menjadi kesepakatan bahwa mayoritas para nabi itu dari kalangan Bani Israel. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa saja yang bukan dari Bani Israel. Maka Allah sengaja berikan nikmat kepada mereka Bani Israel, mayoritas para nabi. Maka kata Ibnu Athiyyah, pendapat ini jauh dari yang dimaksud, karena tidak diketahui kebanyakan para nabi kecuali dari kalangan Bani Israel, dan tidak diketahui dari mereka seorang wanita. Tidak diketahui seorang nabi dari kalangan mereka wanita. Sehingga kita tahu, namun dengan pendapat beliau ini adalah kita bisa meluruskan dari yang ada. Pendapat yang ketiga, Ibnu Juraij menyatakan Allah gantikan dengan ghulam muslim, dengan anak yang muslim. Khairan minhu, Allah gantikan yang lebih baik darinya adalah seorang ghulam yang muslim. Dari kisah ini kita mengambil faedah apa yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah. Qad fariha bihi abawahu, sungguh telah gembira kedua orang tuanya, hina walada, ketika anak itu lahir, wa hazina alaihi hina qutila, dan keduanya bersedih hati ketika dia dibunuh, yakni melalui Khidir alaihi salam. Walau baqiya lakana fihi halakuhuma, seandainya dia tetap masih ada, niscaya menjadi sebab kebinasaan kedua orang tuanya. Cuma karena belum tahu, baru tahu setelah diterangkan. Ketika lahir namanya orang dapatkan anak, senang. Ketika meninggal, apalagi mengenaskan melihat meninggalnya, susah, sedih, derita dan sebagainya. Namun namanya manusia, namanya orang tua tadi tidak mengetahui apa di balik itu tadi, bahwa ternyata jika dia terus masih hidup menjadi sebab kehancuran keduanya. Faedah di sini, fal yardha umruun bi qada'illah. Maka hendaknya seseorang itu bisa ridha dengan ketetapan Allah. Dia mati terbunuh. Melalui seseorang yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Suatu takdir, suatu ketetapan. Fa inna qada Allah lil mu'min fi ma yakrah khairun lahu. Karena sesungguhnya ketetapan Allah bagi orang yang beriman, fi ma yakrah, apa yang dia tidak sukai, khairun lahu min qada'ih, jauh lebih baik baginya dibandingkan keputusannya, fima yuhibbu, pada apa yang dia senangi, pada apa yang dia cintai. Nah, maka hendaknya seseorang itu berusaha untuk ridha dengan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, la yaqdillahu li mu'min qada' illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan atau mentakdirkan suatu takdir kepada seorang mukmin berupa takdir melainkan adalah selalu baik baginya. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Sebutkan dalam ayat potongannya, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi engkau tidak suka kepada sesuatu, wa huwa khairul lakum, sementara itu baik bagi kalian. Iya apa tidak? Baik apa tidak? Allah ganti dengan ghulam muslim. Allah ganti kalau memang riwayatnya tadi bisa dipakai, melahirkan sekian para nabi. Al-Muhim di situ memberikan hikmah, ganti yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Melangkah pada ayat ke-82, sebagai jawaban perbuatan Khidir yang ketiga. Antum tulis 82, jawaban yang ketiga. Wa ammal jidaru, masih diawali dengan kata amma, sedangkan, sedangkan, adapun, adapun. Nah, biasa kata seperti ini menjadi keterkaitan ketika menjelaskan suatu alasan. Nah, wa ammal jidar, adapun jidar, tembok itu yang roboh, hampir roboh, yuridu ayyang qadda, hampir roboh, fa aqama, maka ditegakkan oleh Khidir. Tembok yang mau roboh tadi, fakana li gulamain, punya dua anak, gulam satu anak. Kalau dua gulamain, dua anak yang yatimain, yang sama-sama yatim. Punya dua anak yatim. Fil Madinah, yang berada di Madinah, itu artinya kota. Bukan Madinah, Madinah Nabawiyah, tapi Madinah artinya kota. Dari sepotong ayat, potongan ayat ini, kita ambil faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebagai pendalilan bolehnya menyebutkan atau memaksudkan qaryah, desa, dengan kata Madinah, Al-Madinah, kota. Yang dimaksudkan sesungguhnya daerah itu berupa desa, tapi dibahasakan di sini Madinah. Al-Madinah artinya kota. Jika kita tarik dengan ayat sebelumnya yang telah kita baca bersama pada ayat ke-77. Hatta idza ataya ahla qaryatin, sampai keduanya Musa dan Khidir alaihi wassalam tiba di desa yang penduduknya tadi enggan untuk menjamu tamunya, penduduknya bakhil, kikir. Maka pada kata itu disebutkan qaryah. Sementara ini merupakan jawaban atau keterkaitan dengan ayat tadi dengan kata Al-Madinah. Maka memberikan faedah itlaqul qaryah alal Madinah. Penyebutan desa dengan kata kota. Bahwa tembok itu miliknya dua anak yatim yang berada di desa tersebut. Wa kana tahtahu, maka pada tembok itu di bawahnya kanzun, ada harta simpanan. Kanzun, jamaknya kunuz. Ada kanzun lahuma, kanzun lahuma, harta simpanan milik keduanya. Wa kana abuhuma saliha, dan keberadaan kedua orang tuanya adalah sama-sama saleh. Keadaan bapaknya, bapak keduanya tadi adalah saleh, orang yang baik, orang yang saleh. Kita lihat terlebih dahulu terkait dengan kanzun, harta benda atau harta simpanan. Berbeda pendapat di kalangan salaf terkait harta simpanan ini. Pendapat yang pertama, pendapatnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta itu berupa zahaban wa fiddatan, emas dan perak. Harta karun. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ikrimah rahimahullah, kanzun di situ isinya malan, harta. Entah apa bentuknya. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhum, bahwa kanzun di situ berupa suhuf, lembaran yang padanya ilmu. Yang padanya ilmu. Pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, isinya di dalam kanzun itu tadi lauhan min zahab, papan yang terbuat dari emas atau lempengan yang terbuat dari emas. Maktuban fi, tertulis padanya. Apa yang tertulis? Ajaban liman ayqana bil mauti kaifa yafrah. Sungguh menakjubkan, sungguh aneh bagi orang yang yakin dengan kematian, bagaimana kemudian dia bisa bersenang-senang. Ajaban liman ayqana bil hisab kaifa yaghfal. Sungguh aneh bagi orang yang sudah yakin tentang hisab, perhitungan amal di sisi Allah, kemudian dia lupa. Ajaban liman ayqana bir rizqi kaifa yat'ab. Sungguh aneh bagi orang yang sudah yakin rezekinya dari Allah, bagaimana kemudian dia berpayah-payah. Ajaban liman ayqana bil qadar kaifa yansab. Sungguh aneh bagi orang yang meyakini dengan takdir, bagaimana kemudian dia itu merasa lemah, merasa letih. Ajaban liman ayqana bi zawalid dunya wa taqallubiha bi ahliha kaifa yatman ilaiha. Sungguh aneh bagi orang yang sudah yakin akan musnahnya dunia ini dan hancur penduduknya, bagaimana dia bisa merasa tenang dengannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tertulis pula pada sisi yang lain, anallah la ilaha illa ana wahdi la syarikalah. Aku adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku semata, dan tidak ada sekutu bagiku. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita lanjutkan pada waktunya nanti biidznillah. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.